السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Masih membahas kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau kitab Matan Abi Syuja' bagian yang ke-8. Di pertemuan yang lalu ma'asirul muslimin kita sudah membahas beberapa pasal. Pasal yang pertama adalah Mujibatil Ghusl, Faslun fi Mujibatil Ghusl. Pasal tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi. Ada 6, 3 hukumnya berlaku baik untuk laki-laki dan perempuan. Adapun 3 yang lain khusus untuk perempuan. Adapun 3 pertama yang berlaku atas laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah iltiqaul khitanain, bertemunya 2 khitan, 2 kemaluan. Yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Dan yang ketiga adalah al-maut, kematian. Ini yashtariku fiha ar-rijal wan-nisa. Ya, hukumnya sama antara laki-laki dalam laki-laki dan perempuan dalam 3 hal ini, yaitu bertemunya 2 khitan maka wajib mandi, keluarnya air mani maka wajib mandi, begitupun al-maut, orang yang meninggal itu wajib dimandikan, baik yang meninggalnya laki-laki ataupun yang meninggalnya perempuan. Adapun 3 yang selanjutnya ini khusus untuk perempuan. Yang pertama adalah al-hayd, yaitu darah haid. Yang kedua adalah an-nifas, ya, darah yang keluar setelah persalinan biasanya, ya. Yang ketiga adalah al-wiladah, darah yang keluar dalam proses persalinan, baik itu si anak masih keluar dalam berbentuk misalnya alaqah, segumpal darah, atau dalam bentuk mudghah. Kata para ulama, karena memang asal muasal dari alaqah dan mudghah tersebut, darah dan segumpal daging itu dari air mani, dan keluarnya air mani itu mengharuskan adanya mandi, mandi besar. Itu poin kaitan dengan mujibatil ghusl. Begitupun kita sudah bahas terkait dengan pembahasan fi faraidil ghusl wa sunanihi, perkara-perkara yang fardu dilakukan ketika kita mandi dan perkara-perkara yang sunnah. Adapun perkara yang fardu sebagaimana sudah kita bahas, yang pertama adalah an-niyah. An-niyah artinya berniat hendak mengangkat hadas besar. Adapun yang kedua adalah izalatun najasah. Kita menghilangkan najis-najis yang barangkali masih menempel di tubuh kita. Misalnya air kencing yang kering atau yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharah. Meratakan air ke seluruh bagian dari rambut, kepala, dan kepada seluruh bagian dari kulit kita. Itu yang fardu yang harus kita lakukan saat kita mandi besar. Jadi ada 3 ya, niat izalatun najasah, lalu isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharah. Meratakan air kepada seluruh bagian dari rambut dan kulit. Adapun sunnahnya kata beliau ada 5. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Tentunya kalau kamar mandinya bersatu dengan WC, tempat buang air, ya tentunya kita membaca bismillahnya di luar, karena tidak boleh ya di dalam kamar tempat buang hajat kita membaca asmaullah, nama-nama yang suci, apalagi ayat Al-Quran ya, atau doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak dibaca di tempat-tempat yang kotor. Maka sebelum masuk bisa kita membaca Bismillah. Tentunya dalilnya sudah kita bahas, yaitu makna yang umum yang ditunjukkan oleh sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, wa fi riwayah fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari keberkahan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang kedua di antara lima sunnah ketika kita mandi adalah al-wudu'u qablahu, berwudu sebelumnya. Ini sudah kita jelaskan, tata cara wudunya adalah sama dengan seandainya kita wudu untuk melaksanakan ibadah salat. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ma'asirul muslimin, adalah imrarul yad alal jasad. Ya, kita menjalankan tangan kita di jasad begini, disunnahkan. Tujuannya apa kata para ulama? Untuk memastikan air itu telah rata mengenai seluruh bagian dari tubuh. Jadi kita ratakan airnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tangan kita. Yang selanjutnya, ma'asirul muslimin, yang disunnahkan adalah mualah. Ini sudah sering kita bahas ya, dalam bab wudu pun ada bab mualah, yaitu mencuci bagian yang harus dicuci sebelum bagian yang lain kering. Itu namanya mualah. Adapun yang terakhir yang disunnahkan ketika kita mandi adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Hendaknya kita menyegerakan atau mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan sebelum sebagian tubuh sebelah kiri. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi kulli syai', bahwa Nabi suka memulai dari sebelah kanan dalam segala sesuatu. Fi tahurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi, baik ketika beliau bersuci, menggunakan sendal, bersisir ya, dan lain sebagainya. Selama yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik, Nabi Muhammad selalu memulainya dari sebelah kanan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pasal yang akan kita bacakan adalah faslun fil aghsalil masnunah, pasal penjelasan tentang mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Kalau tadi yang wajib ya, ada 6 sebabnya. Apa tadi? Iltiqa'ul khitanain, khurujul mani, al-mautu. Ini yang berlaku atas laki-laki perempuan. Yang khusus perempuan, al-haydu wan nifasu wal wiladatu. Anak 6 ya. Nah, sekarang ini mandi-mandi yang sifatnya masnunah, yang sifatnya sunnah. Di sini beliau berkata, wal igtisalatul masnunatu sab'ata asyara guslan. Mandi-mandi yang disunnahkan itu ada 17. Ada 17 jenis mandi yang disunnahkan. Masya Allah, luar biasa ya. Hadza yadullu ala ihtimamil Islam janib at-taharah. Ini menunjukkan bagaimana ihtimam, perhatian besar Islam terhadap permasalahan bersuci. Ada 17 jenis mandi yang disunnahkan, luar biasa. Yang pertama kata beliau adalah guslul jumu'ah, mandi untuk melaksanakan salat Jumat ya, mandi untuk dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Bahkan sebagian ulama mazhab Zahiriyah ya mengatakan bahwa guslul yaumul jum'ah, guslul yaumal jumu'ah wajibun. Itu hadis Nabi, mandi pada hari Jumat itu wajib menurut mazhab Zahiri. Adapun mayoritas para ulama termasuk ke dalamnya pendapat di mazhab Imam Syafi'i bahwa mandi pada hari Jumat adalah minal igtisal atau minal igsalil masnunah, di antara mandi-mandi yang disunnahkan. Ya, jadi bukan wajib. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat, wa man igtasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang wudu pada hari Jumat, maka dia sudah melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau dia mandi, ya fal ghuslu afdal, maka mandi lebih utama. Sebagian ulama menjamak atau menggabungkan dua pendapat antara yang mengatakan sunnah dengan yang mengatakan wajib. Mereka berkata sunnah bagi orang yang berada dalam kondisi yang normal, artinya tubuhnya normal, tidak mengeluarkan bau apapun, dan wajib bagi orang-orang yang sudah tidak mandi seminggu misalnya, ya, dan badannya mengeluarkan bau sehingga kalau dia pergi ke masjid akan mengganggu jamaah yang lain, maka wajib al-haqqihim, ya, maka wajib atas mereka. Tetapi kalau kondisinya normal, maka pendapat jumhurul ulama adalah sunnah. Dan tentunya para ulama menjelaskan hikmah kenapa kita disunnahkan untuk mandi pada hari Jumat, karena hari Jumat adalah yaum al-ijtima', hari di mana kita berkumpul di masjid untuk melaksanakan ibadah, ya. Dan hari Jumat adalah hari raya di mana kita mandi, memotong kuku, merapihkan kumis, ya, lalu mencabut bulu ketiak dan lain sebagainya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk apa, kita memuliakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, menggunakan parfum, lalu mandi, memilih baju yang baik yang kita miliki, ya. Karena memang para malaikat itu dalam hadis merasa terganggu dengan bau-bau yang mengganggu manusia. Jadi ketika kita datang ke masjid dalam kondisi badan kita bau misalnya, maka sebenarnya yang terganggu bukan hanya manusia, bahkan para malaikat itu merasa terganggu dengan bau-bau yang mengganggu manusia. Ini ya, ghuslul jumu'ah. Dalam riwayat yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan, ma'asirul muslimin, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil." Apabila salah seorang dari kalian hendak berangkat melaksanakan salat Jumat, maka mandilah. Mandilah. Oleh karenanya di penjelasan para ulama disebutkan bahwa waktu yang paling afdol untuk mandi hari Jumat adalah menjelang akan berangkat. Misalnya kita berencana berangkat jam 10, maka setengah jam sebelumnya atau 15 menit sebelumnya kita mandi. Itu yang paling afdol. Agar apa? Agar ketika kita sampai di masjid dalam kondisi segar, dalam kondisi siap, ya. Dan kalau di mazhab Imam Syafi'i, ibtida'u waqtiha ba'da tulu', permulaan waktunya itu adalah setelah terbitnya fajar, ya. Jelas, ma'asyiral muslimin. Baik. Nah, ini mandi yang pertama yang disunnahkan, ya. Tadi sudah kita bacakan riwayatnya, man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu adalah satu hal yang baik. Tetapi barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi ya lebih utama. Ini dalil yang sharih, ya. Ala sunniyati ghuslil yaumil jumu'ah, atas sunnahnya mandi pada hari Jumat. Khilafan liz-zahiriyah, ya, menyelisihi pendapatnya Zahiriyah, para pengikut Al-Imam Abu Daud Az-Zahiri, begitu pun Al-Imam Ibnu Hazm rahimahumullahu jami'an, yang berpendapat wajib. Jadi mayoritas para ulama mengatakan mandi hari Jumat bukanlah wajib, tetapi dia sunnah. Kemudian, ma'asirul muslimin, mandi yang kedua yang disunnahkan selain daripada mandi pada hari Jumat adalah wal'idain, mandi di dua hari raya. Hari raya kita cuma dua, ya, Idul Fitr dan Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Idul Fitri ba'da Ramadan, ya. Idul Adha ya tentunya berbarengan nanti dengan ibadah haji di Baitullah, di Ka'bah sana, di Mekah Al-Mukarramah. Hal ini, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan riwayat bahwasanya kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yagtasilu yaumal jumu'ah, bahwa Nabi SAW mandi pada hari Jumat. وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ. Begitupun beliau mandi di hari raya Idul Fitri dan di hari raya menyembelih, yaitu hari raya Idul Adha. وَيَوْمَ عَرَفَهْ, dan beliau pun mandi di hari Arafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabarani, hanya saja sanadnya dhaif. Tetapi disebutkan di sini, وَكَانَ عُمَرْ وَعَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْهُمَا يَفْعَلَانِهِ. Ya, tetapi telah sahih riwayat bahwa Umar dan Ali melakukan mandi-mandi ini. Apa itu? Mandi dua hari, hari raya. وَهُوَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَهُ النَّاسُ. Dan dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, adalah hari di mana manusia berkumpul. Apalagi dalam kondisi normal ya, tidak ada corona. Itu kebiasaan yang kita lihat di Jakarta misalnya, orang berkeliling kampung. Ya, untuk saling mengucapkan tahniah, mengucapkan ucapan selamat melaksanakan hari raya, dan ucapan selamat berbahagia, dan saling mendoakan agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hari di mana manusia berkumpul. Maka hari di mana manusia berkumpul sebagaimana hari Jumat, ya, disunahkan kita untuk mandi, ya, agar jangan sampai bau badan kita apa mengganggu manusia. Lalu dikatakan fayustahabbu ayyagtasila lahu qiyasan 'alal jumu'ah. Maka disunnahkan mandi di dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dikiaskan, dalilnya adalah dikiaskan kepada mandi pada hari Jumat. Begitupun yang selanjutnya, ma'asiral muslimin wal istisqa, yaitu ketika kita akan hadir di salat istisqa, meminta hujan. Ini pun para ulama menjelaskan dalilnya adalah qiyasan 'alal jumu'ah, kias kepada salat Jumat, karena memang antara salat istisqa dengan salat Jumat ada kesamaan, apa itu? Al-ijtima'. Ya, semuanya apa namanya berkumpul, dilakukan secara berjamaah. Begitupun wal khusuf wal kusuf, salat khusuf dan salat kusuf, itu salat dua gerhana. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ini pun dijelaskan oleh para ulama, apa namanya, bahwasanya salat dua gerhana ini pun waktu di mana kita berkumpul dengan kaum muslimin, maka disunnahkan untuk mandi kiasan, dikiaskan kepada hukum mandi di hari Jumat. Yang selanjutnya, ma'asirul muslimin, adalah wal guslu min guslil mayyit. Disunnahkan pula seseorang yang ikut memandikan mayat, dia mandi. Walaupun nanti Imam Syafi'i punya dua qaul, qaul qadim dan qaul jadid. Ya, ada qaul qadim dan qaul jadid, ya. Qaul qadimnya mengatakan wajib dan qaul jadidnya mengatakan sunnah. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan sunnah. Qaul qadim berarti pendapat yang dulu ketika beliau masih di Baghdad, ya. Adapun qaul jadid adalah pendapat yang baru setelah beliau berpindah dari Baghdad ke negeri Mesir. Tentunya setiap ulama itu bertambah keilmuannya, lalu dia bertambah apa namanya luasnya pengetahuan, terkadang beralih dari satu pendapat ke pendapat yang lain, apalagi masalah fikih, apalagi masalah-masalah fikih. Lalu dikatakan di sini, adapun dalil yang menunjukkan disunnahkannya mandi setelah kita memandikan jenazah adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini. Rasulullah bersabda, "Man ghassala maytan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. "Wa man hamalahu falyatawadda." Dan barang siapa yang ikut memikul keranda ke kuburan, maka berwuduklah. Mungkin muncul pertanyaan, hadis ini kan perintah. Alaisal aslu fil amri lil wujub? Bukankah asal hukum perintah itu wajib? Kalau wajib, kenapa di sini diartikan sunnah oleh jumhurul ulama? Jawabannya, ma'asirul muslimin, Karena ada riwayat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Laisa 'alaikum fi ghusli maytikum ghuslun idza ghassaltumuhu." Tidak ada kewajiban atas kalian untuk mandi, kata Nabi, apabila kalian memandikan mayat kalian. Sesungguhnya mereka mandi dalam kondisi suci, artinya tidak najis. Ya, tidak najis. Nabi memerintahkan mandi, tapi di riwayat yang lain mengatakan tidak ada kewajiban. Berarti perintah yang pertama kita pahami sebagai perintah yang sifatnya sunnah, walaisa biwajib, dan bukan perintah yang wajib. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mandi yang disunnahkan adalah al wal kafir idza aslam. Disunnahkan orang kafir yang masuk Islam, ya, maka disunnahkan untuk mereka mandi. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis Qais ibn Asim, annahu aslama fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyagtasila bima'in wa sidr. Bahwasanya Qais ibn Aslam, ya, Qais ibn Asim masuk Islam. Maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan sidr. Sidr ya daun bidara, ya, air yang dicampur daun bidara. Lalu kenapa tidak wajib? Bukankah itu menunjukkan perintah dan hukum asal perintah adalah wajib? Di sini dijelaskan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, beliau katakan, "Walam yajibil ghusl li'anna jama'atan aslamu falam ya'muruhum an-nabiyyu bihi." Karena ada riwayat yang lain, ya, yang menceritakan bahwa banyak sahabat yang lain yang masuk Islam tidak diperintahkan mandi. Misalnya dalam Fathu Makkah, berapa banyak orang yang masuk Islam tidak diperintahkan untuk mandi. Ini menunjukkan apa? Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa al-amru bil ghusli liman aslama sunnah. Ya, bahwasanya perintah untuk mandi bagi orang-orang yang masuk Islam bukanlah wajib, tetapi sunnah. Ini dalilnya, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya adalah al-majnunu wal mugma 'alaih idza afaq. Orang yang gila, begitupun orang yang pingsan apabila keduanya sadarkan diri, yaitu disunnahkan untuk mandi. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan riwayat Aisyah, ya, yang sudah kita ceritakan sebelumnya bahwa Nabi bertanya apakah manusia sudah melaksanakan salat. Aisyah berkata, "Belum ya Rasulullah, mereka masih menantikan engkau menjadi imam." Maka Nabi meminta air, lalu beliau mandi, lalu beliau pingsan lagi, lalu bangun, lalu bertanya, "Apakah manusia sudah sholat? Belum ya Rasulullah." Maka beliau meminta air, lalu beliau mandi, lalu beliau ingin berangkat memimpin sholat, jatuh lagi pingsan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah mengajarkan, memberikan keteladanan untuk umatnya. Kalau pingsan, ya, hendaknya ketika bangun mandi. Adapun junun dan pingsan itu memiliki kemiripan. Pingsan, ya, hilang kemampuan akal untuk menangkap sesuatu. Gila pun hilang kemampuan. Maka para ulama mengkiaskan gila kepada apa, bangun dari pingsan. Artinya dua-duanya disunnahkan untuk mandi. Karena orang yang gila, ya, tidak tahu dia apakah dia junub dan lain sebagainya. Maka yang lebih utama baginya adalah mandi. Kemudian poin yang selanjutnya adalah wal ghuslu indal ihram. Disunnahkan mandi ketika akan ihram dari miqat, ya, kita mau ihram. Ya, kita mau melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, kita kan ihram. Nah, ini disunnahkan kita untuk mandi. Berdasarkan riwayat ma'asyiral muslimin, Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada liihlalihi wal igtisal wa gtasal." Ya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melepaskan pakaiannya dan beliau mandi. ya untuk melaksanakan ihram, ya ihram dari miqat. Kemudian dalam penjelasan beliau yang selanjutnya adalah dukhuli Makkah, disunnahkan mandi bagi yang ingin masuk Mekah berdasarkan riwayat Ibnu Umar bahwasanya beliau tidaklah beliau datang ke Mekah kecuali beliau menginap di tempat yang namanya Zitwa, sehingga apabila telah datang waktu pagi beliau mandi, thumma yadkhulu Makkah naharan, dan beliau masuk Mekah di waktu siang. Wa yuzkar anna an-nabi fa'alahu, dan disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi pernah melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, ya, meriwayatkan hadis ini. Kemudian begitu pun kata beliau adalah walil wukufi bi Arafah, disunnahkan mandi apabila hendak wukuf di Arafah. Ya, tadi riwayatnya sudah kita bacakan, riwayat Ahmad dan Tabarani, walaupun dari sisi riwayat lemah, ya, tapi dikuatkan oleh perbuatan Umar dan Ali yang melakukan mandi ketika akan salat dua hari raya, begitupun ketika hari Arafah. Yang selanjutnya adalah walil mabiti bi Muzdalifah, ya, dan apa namanya ketika akan menginap di Muzdalifah. Dikatakan di sini balil masnunu, tetapi yang disunnahkan adalah al-guslu lil wukuf bil masy'aril haram, yaitu mandi untuk wukuf di masy'aril haram lima fihi minal ijtima', ya, karena di dalamnya ada perkumpulan, apalagi kalau wukuf itu kan jutaan manusia berkumpul. Kalau Jumatan saja yang jumlahnya tidak terlalu banyak itu disunnahkan untuk mandi, apalagi wukuf, tentunya min babil aula, lebih utama untuk kita apa namanya katakan bahwa itu sunnah. Begitupun disebutkan oleh beliau waliramil jimari thalath, begitupun kalau kita ingin melempar jumrah, ya, tiga hari, itu pun disunnahkan mandi kata beliau. Fayagatasilu likulli yaumin min ayami tashriq, mandi setiap harinya di hari-hari tashriq. Wayagatasilu aidan liramyi jamratil aqabah yauman nahar, ya, dan juga disunnahkan mandi untuk melempar jumrah Aqabah pada hari nahar. In lam yagtasil lil id, yes, ketika dia memang belum mandi untuk melaksanakan salat id. Wala lil wukub bil masy'aril haram, dan ketika dia belum mandi juga untuk wukub di masy'aril haram. Dan yang terakhir adalah lit tawaf, ya, maksudnya tawaf kata beliau tawaful ifadah wal wada, ketika kita ingin tawaf ifadah dan tawaf wada, apa namanya, kita disunnahkan untuk mandi. Tetapi pendapat ini bukanlah pendapat yang kuat di mazhab Imam Syafi'i. Oleh karenanya di sini dikatakan oleh pentahkik atau syarih yang pensarah kitab ini, dikatakan kilahuma ghairu mu'tamad, dua hal ini, yaitu mandi sebelum apa namanya melempar jumrah dan mandi ketika akan tawaf, ini pendapat yang apa namanya tidak mu'tamad, tidak kuat di mazhab Imam Syafi'i. Artinya yang apa yang dianjurkan tidak perlu kita mandi ketika kita ingin tawaf ifadah ataupun tawaf wada. Allah alam bisab ma'asiral muslimin, ini yang bisa kita bacakan dari pembahasan kitab Matan Abi Syuja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu, melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani, BNI Syariah, rekening 038800809. Untuk konfirmasi,

lalu menggosok bagian tubuh kita dalam rangka meratakan, lalu disunnahkan juga untuk kita mualah, ya itu sudah kita bahas. Dan yang terakhir kita sudah bahas 17 mandi yang hukumnya sunnah, dari mulai mandi untuk hari Jumat, salat Jumat, lalu mandi dua hari raya, mandi untuk istisqa, mandi untuk salat gerhana baik matahari dan atau gerhana bulan, begitupun mandi setelah memandikan jenazah, dan mandi-mandi yang lain yang tadi sudah kita bahas. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asirul muslimin, kita mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah untuk bisa menggunakan dua layanan kami, layanan pesan singkat di 08129345-5676 atau di layanan telepon interaktif di 08129981555. Ya, hari ini kita masih membahas tentang pembahasan matan Abi Syuja' atau matan Al-Ghayah wa At-Taqrib. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bab mengusap khuffain, mengusap sepatu sebagai pengganti apa mencuci kaki ketika kita hendak berwudu. Ada pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah salat wajib bisa diqadha bila salat yang dahulu menahun dan kemarin setelah melewati waktu, dan kapan waktu yang tepat melaksanakannya? Jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, para ulama merinci meninggalkan salat itu kepada meninggalkan salat biudhrin wa bi ghairi udhrin, meninggalkan salat dikarenakan uzur dan tanpa uzur. Nanti yang meninggalkannya tanpa uzur diperdebatkan lagi masih muslim atau tidak muslim. Dan salah satu yang diperdebatkan adalah wajib mengqadha atau tidak wajib mengqadha. Dan sudah kita sampaikan pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya meninggalkan salat tanpa uzur, tanpa alasan, itu wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha. Kenapa? Karena yang meninggalkan karena uzur saja, artinya ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, mereka wajib mengqadha. Maka lebih utama, kata para ulama, orang-orang yang meninggalkannya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan ini mirip kita sampaikan kemarin dengan kasus hukum berbuka di siang hari di bulan Ramadan bagi orang yang tidak memiliki uzur. Apakah dia wajib mengqadha puasanya? Ya, maka para ulama mengatakan wajib. Kenapa wajib? Kalau orang-orang yang meninggalkan puasa dikarenakan uzur, artinya ada halangan, misalnya dia safar atau dia sakit atau dia menyusui atau dia hamil atau dia misalnya sudah tua, sudah kakek dan nenek, mereka punya uzur, harusnya mendapatkan keringanan, tetapi tidak gugur kewajibannya. Ada yang wajib mengqadha, ada yang wajib fidyah. Apalagi kata para ulama, orang-orang yang meninggalkannya min ghairi udhrin, tanpa adanya uzur. Dan ini saya rasa pendapat yang lebih hati-hati. Ini pendapat yang lebih hati-hati, lebih aman kita mengambil pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwasanya tetap wajib diqadha. Walaupun ya pendapat yang mengatakan tidak wajib diqadha ya wajih, ya mereka memiliki hujah. Misalnya kata mereka bahwa kalau kita perhatikan dalil-dalil kaitannya dengan meninggalkan sholat, itu kaitannya bukan dengan mengqadha, tetapi kaitannya dengan ancaman kekafiran. Dan itu memang nyata dalam hadis dikatakan, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Dalam riwayat, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian kami dan mereka itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafara. Ini riwayat-riwayat ini menjadikan sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban qadha, tetapi yang wajib adalah bertaubat karena dia sudah melakukan perbuatan kabair, kabirah min kabairi dzunub, perbuatan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Tapi pendapat yang lebih aman adalah pendapat apa, jumhurul ulama. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Ini saya Muhammad Zaini dari Jambi, Ustaz. Bapak Muhammad Zaini dari mana, Bapak? Kota Jambi. Masya Allah, silakan Bapak. Ini Ustaz, saya mau tanyakan, di lingkungan saya ini kan banyak nih Ustaz masjid. Iya. Yeah. Itu mana yang lebih diutamakan Ustaz, masjid yang kebanyakan atau masjid yang mengikuti sunnah Rasul kita sholat Ustaz? Baik. Soalnya kalau di masjid yang di lingkungan kita kebanyakan nih, banyak hal-hal yang hal-hal ibadah yang dilakukannya tanpa dalil. Misal Ustaz, sholat Jumat pakai kunut. Atau sholat lima waktu kadang-kadang pakai kunut. Apakah kita kalau cari masjid yang lebih mengikuti sunnah lebih baik, atau tetap di masjid di lingkungan kita Ustaz? Baik Bapak, itu saja Pak Zaini. Satu lagi Pak Ustaz, apakah kalau sholat duha Ustaz kita berjamaah dengan anak, apakah zahar atau sir Ustaz? Sholat duha? Iya, untuk dengan anak saya kan punya anak SD kelas 1 ya. Jadi untuk biar untuk membiasakan dia ikuti sholat duha, saya ajak dia berjamaah, apakah baca Al-Fatihahnya sir atau zahar Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Satu lagi Ustaz, apakah kalau kita berdoa di ujung di ujung sholat atau menjelang salam, apakah doanya Ustaz boleh doa-doa selain yang disunnahkan Rasul, atau boleh doa yang lain Ustaz? Misalnya ketika kapan Pak? Ketika sebelum salam? Iya, ketika sebelum salam Ustaz ya, menjelang salam. Baik. Jadi kan waktu musajab untuk berdoa, apakah boleh doanya selain doa yang dianjurkan Rasul, atau boleh doa yang lain seperti ya Rabbi Firli waktu palaya binaan Kak Tabur Rahim menjelang imam baca salam. Baik Bapak. Ya itu aja Ustaz. Baik Pak Zaini, Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, tentunya kalau di lingkungan kita ada masjid, masjidnya ramai, didatangi oleh jamaah, kalaupun kita tidak datang ke masjid itu, maka tidak akan berpengaruh sama sekali dengan masjid itu, masih terlaksana jamaah, jumlah jamaahnya banyak, maka tentunya yang utama ya kita mencari masjid yang lain yang di dalamnya dijalankan ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tidak dilakukan perkara-perkara yang baru yang menyelisihi sunnah atau tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah misalnya, maka yang jauh lebih utama. Ya tetapi kalau seandainya ketidakhadiran kita di masjid yang dekat menjadikan misalnya masjid itu sepi atau menjadikan tidak terlaksana salat berjamaah di situ, maka bersabar di masjid yang dekat rumah, kita niatkan dalam rangka berdakwah dan sedikit demi sedikit mencontohkan kepada mereka mana yang sesuai sunnah, syukur-syukur kita bisa menyampaikan mana yang sesuai dengan sunnah, tentunya itu lebih baik. Ya, tentunya itu lebih baik. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabar di Mekah yang konteksnya notabene berada dalam tekanan yang luar biasa. Ketika beliau keluar dari kota Mekah, beliau berkata, "Wallahi innaki la ahabbu biqa'il ard ilayya." Ya, sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling aku cintai kalaulah bukan karena pendudukmu mengusirku. Ya, artinya Nabi berusaha bersabar dengan kondisi dan berusaha memperbaiki, berusaha memberikan contoh dan keteladanan yang lebih baik, itu bagus ya. Tetapi kalau memang jumlah jamaahnya pun banyak, kalau kita pun tidak hadir, tidak akan berpengaruh kepada keberlangsungan dakwah dan sholat jamaah di sana, maka ya pilih saja yang lebih jauh untuk mendapatkan kesempurnaan sholat. Karena makin jauh tempat sholat pun ada keutamaannya, satu langkah dihitung sebagai pahala, dan satu langkahnya dihitung sebagai sebab digugurkannya dosa-dosa kita. Adapun sholat duha ya tentunya hukum asalnya sholat di siang hari sir ya, kecuali sholat Jumat, kecuali sholat gerhana ya, itu dijaharkan. Tetapi sholat-sholat yang lain ya, misalnya sholat zuhur, sholat asar, atau qobliyah zuhur, ba'diyah asar, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, itu dilakukan dengan sir. Sholat di siang hari sir, sedangkan sholat di malam hari adalah jahar. Kecuali kalimat takbirnya, baik takbiratul ihram atau takbiratul intiqal, takbir perubahan gerak, itu kita keraskan. Allah alam bisawab. Walaupun ada riwayat bahwa Nabi pernah mengeraskan suara dalam sholat zuhur misalnya, tetapi itu para, dipahami oleh para ulama bahwa Nabi sedang mengajarkan min ajli ta'lim. Artinya kalau kita ingin menjaharkan suara dalam sholat karena kita ingin berniat mengajarkan anak-anak kita agar mereka tahu bacaan ketika ruku, bacaan ketika sujud, Allah alam bisawab tidak masalah. Ya, Allah alam bisawab tidak masalah, khususnya dalam salat-salat sunnah. Kemudian berdoa qoblas salam, apakah doanya tertentu? Allah alam bisawab, hadisnya umum. Nabi Muhammad berkata, "Tsumma liyakhtar minad du'ai ma'ajabahu." Maka setelah dia membaca tasyahud, hendaknya dia memilih doa-doa yang dia sukai. Di situ umum. Ya, dan sesuatu yang mutlak artinya tidak terikat oleh ketentuan tertentu, maka kita tidak mengikatnya dengan ketentuan-ketentuan yang tidak ditentukan oleh syariat. Jadi kalau Rasul mengatakan tsumma liyakhtar minad du'a'i ma'ajabah, kalau dia sudah tasyahud, pilihlah doa yang dia inginkan, artinya bebas. Ya bebas. Allah alam bisawab. Pertanyaan kedua dari pesan singkat. Oh, ini dari Sumba ya, jauh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah bisa kita niat kan puasa Senin atau Kamis bersamaan dengan niat mengganti puasa yang sering kita tinggalkan dulu, yang tidak bisa kita hitung lagi? Wallahu alam bisawab ya, kalau itu diniatkan puasa qada tidak bisa ya, sunnah ya sunnah, qada ya qada, memiliki aturan yang berbeda. Tetapi kalau kita memperbanyak puasa bahwa kita ingat dulu pernah kita meninggalkan puasa tapi kita tidak tahu berapa pastinya, yang harus pertama kita lakukan adalah mengqada semampu kita. Misalnya kita katakan berapa ya, ya kurang lebih sekian lah. Maka kita berusaha untuk mengqada. Kalau sudah kita qada dan kita ragu ada yang belum kita qada, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, perbanyak puasa sunnah. Allah katakan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah kejelekan yang lampau dengan kebaikan. Ya niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang jelek. Artinya selama kita yakin pernah meninggalkan puasa, maka hukum asalnya diqadha. Lalu ketika kita sudah merasa mengqadha dengan maksimal, ya, walaupun mengkodoknya satu pekan dua kali Senin Kemis kodok, ketika sudah, tapi niatnya sudah mengkodok saja. Ketika sudah maksimal kita masih ragu apakah masih ada yang belum kita kodok, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya, perbanyak saja puasa sunnah. Allah alam bissawab. Pertanyaannya sudah habis ya, tetapi masih ada waktu sekitar 8 menit. Kami masih memberikan kesempatan ya. Mungkin ini karena perubahan satelit sepertinya ya. Biasanya waktunya tidak cukup untuk membacakan pertanyaan para pemirsa Niaga TV. Sudah beberapa hari ini waktu kita lapang sekali. Banyak waktu-waktu yang tersisa, pertanyaannya tidak terlalu banyak ya. Karena memang satelitnya berubah. Dari yang biasanya kita satelit Palapa, sekarang dipindahkan ke satelit Telkomsat. Ya, satelit Telkomsat, tadi iklannya sudah ada ya, sudah muncul di layar kaca pemirsa Niaga TV, tinggal di setting ulang saja, ya, agar bisa menyaksikan acara-acara berkualitas yang dihadirkan oleh Niaga TV, dan juga TV-TV Islam yang lainnya. Baik, kita masih menantikan, ada waktu sekitar 7 menit atau 8 menit, kita masih membahas tentang permasalahan mandi ya. Dan sekali lagi bahwa adanya pembahasan mandi ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita. Kalau masalah mandi yang sebenarnya permasalahan ini, permasalahan yang sifatnya perorangan, masalah yang sifatnya pribadi, ada aturannya. Tentunya masalah-masalah yang besar, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita bermasyarakat, bernegara, itu sudah ada aturannya dalam Islam. Ya, sudah ada aturannya dalam Islam. Jadi Islam adalah agama yang sempurna, mengatur semua bagian dari kehidupan kita. Baik kehidupan dalam pengertian pribadi, ya, hal-hal yang sifatnya pribadi, ya, masuk ke kamar mandi, ya, lalu mandi dan lain sebagainya diajarkan. Begitupun yang sifatnya sosial, ya, hubungan kita dengan tetangga, bahkan bernegara itu diatur, ya. Hudud, ada hukuman-hukuman pidana diatur. Ada hukuman-hukuman yang sifatnya apa? Administrasi, masalah transaksi itu diatur oleh Islam, maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah diberikan hidayah Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah, memberikan kami petunjuk untuk mengenal agama Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk kalaulah bukan karena diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Saya mau nanyakan Ustaz masalah karena di atas mata kaki atau cingkrang ataupun masalah jenggot, apakah itu sunnah atau wajib Ustaz? Jenggot. Ya, Ustaz. Jenggot, memelihara jenggot. Masalah jenggot karena, saja atau? Iya, karena ada sebagian kawan menyatakan itu cuma sunnah bukan wajib katanya. Allah alam bis. Baik, itu saja Pak. Iya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Allah alam bisawab. Kalau kita baca kitab fikih, ya memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah jenggot ini, ya, apakah dia hukumnya wajib ataukah sunnah. Tapi saya cenderung, ya, saya secara pribadi setelah saya baca dalil-dalilnya, saya cenderung mengatakan wajib. Saya secara pribadi cenderung mengatakan wajib, ya, berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau secara tegas memerintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang musyrik, khaliful musyrikin, selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik. Tentunya menyelisihi orang musyrik wajib, qassu syarib wa'ful liha, kata beliau, pendekkan kumis kalian dan apa namanya, dan panjangkan jenggot kalian, ya. Walaupun memanjangkan jenggot pun nanti terjadi perdebatan di antara para ulama, apakah pengertian memanjangkan jenggot itlaquha, ya, kita biarkan saja begitu, kita tidak apa namanya, tidak memotongnya sama sekali, ataukah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya di antara kebiasaan Ibnu Umar, ya, beliau apabila jenggotnya sudah lebih dari satu kepalan, maka beliau merapihkan apa namanya bagian jenggot tersebut. Sebagian mengambil apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan sebagian mengambil apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi ada yang dilakukan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, apabila jenggotnya sudah lebih satu kepal dirapihkan. Tetapi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Tentunya ini masalah yang sekali lagi diperdebatkan oleh para ulama, tetapi dahulu para sahabat semua tanpa terkecuali berjenggot, Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam apa namanya berjenggot, dan dalam hadis Rasulullah berkata ada 10 yang termaksud termasuk sunanul fitrah, yaitu perkara yang sifatnya fitrah sesuai dengan fitrah manusia. Para ulama kalau kita baca dalam kitab-kitab, termasuk dalam kitab kita ini, dalam fitat matan goyah wa takrib, dituliskan oleh pensyarah kitab ini, Syekh Majid Al-Hamawi, kata beliau, kenapa sih disebut dengan sunanul fitrah? Kenapa jenggot disebut dengan sunanul fitrah? Kata beliau, karena aturan berjenggot ditemukan di semua syariat yang pernah Allah turunkan. Artinya semua nabi dan rasul berjenggot dan memerintahkan umatnya berjenggot. Maka satu perbuatan yang terus menerus dilakukan sepanjang masa ini menunjukkan bahwa dia seolah-olah telah menyatu dengan fitrah manusia. Ini penjelasan beliau kenapa disebut sunanul fitrah, sunnah yang sesuai dengan fitrah. Karena memang para ulama memahami berjenggot itu adalah lebih sesuai dengan fitrah manusia. Artinya pengertiannya bahwa kalau kita memotong jenggot kita, kita menyelisihi apa sunanul fitrah. Artinya kita menyelisihi kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para sahabat, bahkan para ulama yang mu'tabar, baik para imam ahli fikih Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah atau Ahlul Hadis, Imam Bukhari dan yang lainnya, tidak ada perdebatan di antara mereka bahwa mereka membiarkan jenggot mereka. Oleh karenanya saya katakan tadi bahwa saya cenderung mengatakan berjenggot hukum asalnya wajib, ya, walaupun ada perdebatan boleh tidak merapihkannya. Dan penulis kitab ini kalau kita lihat cenderung mengatakan tidak masalah dirapihkan berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebelum saya mengamalkan sunnah, saya pernah mendatangi paranormal agar dagang kosmetik saya laris dan dimasukkan apa dalam perut saya lewat jampi-jampi. Bagaimana cara menghilangkan setan yang ada dalam tubuh saya? Apakah saya harus ruqyah? Ya harus diruqyah. Tetapi sebaik-baik ruqyah itu kan ruqyah mandiri. Jadi ruqyah mandiri itu Bapak coba cari buku-buku ruqyah, kan ada kecil-kecil bukunya, dibaca saja. Ya misalnya Bapak sambil baca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, lalu Bapak tiup di tangan seperti itu lalu diusap. Terus rutinkan aja ya, lakukan itu setiap pagi dan sore ya, sambil kita membaca zikir pagi dan sore, insyaallah Allah akan memberikan pertolongan, memberikan kemudahan ya, dan menghilangkan bekas-bekas sihir atau gangguan jin yang selama ini mungkin mengganggu ya. Tapi istiqomah dan terus menuntut ilmu, perbaiki akidah, bertobat dengan taubatan nasuha, insyaallah Allah akan berikan kemudahan, pertolongan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam meniti jalan kami akan kami tunjukkan untuk mereka jalan-jalan kami. Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.